di bawah lorong-lorong kota, di bawah awan dan debu, di bawah terik sang mentari, dan derasnya air mata mengalun pelan, sengau suara mungilnya, gitar teralun pun terdengar, mengalun pelan di tengah bising jalanan, hanya untuk sebuah hidup seorang anak jalanan yang hidup di bawah terik sang mentari, hidup bersama derasnya air mata yang mengalir di antara kita. Anak jalanan yang hidup di persimpangan, hasil tempaan kehidupan. Anak jalan yang hidup dari belas kasihan, hanya untuk sebuah hidup seorang anak jalan. Derasnya air mata yang mengalir di antara kita. Anak jalanan yang hidup di bawah terik sang mentari, hidup bersama derasnya air mata yang mengalir di antara kita. Seorang anak jalanan yang hidup di bawah terik sang mentari, hidup bersama derasnya air mata yang mengalir di antara kita.